Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'alimna mayanfa'una wa'alisidna ilma. Baik, para jamaah sekalian, bapak ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, tepatnya kita berada pada tanggal malam 2 Syaban 1436 Hijriah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari dua pembahasan, yaitu dari pembahasan kitab Masailul Muliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan kita lanjutkan dengan pembahasan Bulughul Maram ya karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, kali ini kita lanjutkan Masail atau Masalah Al-Hadiyah Wasamanun, Masail ke-81. Ini lanjutan dari sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya kita bahas di antara masail jahiliyah adalah uluhum fil ashkhas, bersikap berlebihan terhadap seseorang. Contohnya di sini adalah ittikhad quburi anbiya'ihim wa salahihim masajid, menjadikan kubur para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid, sebagai tempat beribadah. Jadi pengertian menjadikan kubur sebagai masjid, di situ ada sholat, ada doa di kubur, ya, ada selawatan di kubur, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang yang kita bahas masail yang ke-81, al-ghulu fi atharil anbiya, bersikap berlebihan terhadap tempat peninggalan orang soleh. Bersikap berlebihan tetap terhadap tempat peninggalan terhadap tempat peninggalan para nabi, ya, bukan orang soleh, namun para nabi. Atau yang ini biasa kita sebut dengan napak tilas, ya, napak tilas, tempat peninggalan para nabi. Ada enggak napak tilas di sekitar kita? Apa napak tilasnya? Gua Sarong. Itu apa di situ? Kalau Ciremai apa? Pesugihan. Pesugihan. Utangnya lunas apa nambah utang? Saya. Ya, jadi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ittikhadhu asari anbiya'ihim masajid kama dzukira an Umar. Yaitu maksudnya di sini adalah menjadikan tempatnya bekas orang soleh mampir di situ atau para nabi mampir di situ dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, dijadikan sebagai tempat ibadah sebagaimana disebutkan dari Umar. Ini termasuk ajaran jahiliyah. Jadi napak tilas semacam tadi ini termasuk ajaran-ajaran jahiliyah. Itu mereka menjadikan bekas-bekas peninggalan para nabi dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah, yusalluna indaha tabarrukan biha. Di situ dijadikan tempat sholat untuk dapat berkah. Ya, untuk dapat berkah. Kalau bedanya dengan sebelumnya, sebelumnya itu berlebihan terhadap orang. Kubur orangnya. Kalau ini orang soleh pernah mampir situ, para nabi pernah mampir di situ, orang-orang pada ikut juga mampir di situ pula. Untung di sini yang tidak diikuti ini dalam masalah buang hajat. Sini cuma mampir saja. Harusnya kan juga diikuti nabi, ya, kencing di mana ya harusnya juga di situ. Ya, buang hajat di mana juga harusnya diikuti di situ. Namun ini enggak diikuti. Ya, cuma perkara yang baik-baik saja yang diikuti. Ya. Nah, di sini tempat misalnya Nabi duduk di situ atau sholat di situ, sebagian orang itu mengikuti tempat-tempat tadi. Nah, yang ada misalnya yang saat ini ada, yaitu pergi ke Gua Hira. Gua Hira itu tempat apa? Nabi SAW menerima wahyu. Nah, ketika di Gua Hira itu sebenarnya gua tadi tidak ada keistimewaan apa-apa. Namun orang-orang itu datang sholat di situ, berdoa di situ, nganggap dengan ziarah pada tempat-tempat tersebut akan dapat keberkahan. Begitu juga yang mereka lakukan misalnya dengan Gua Sur. Di situ tempat Nabi SAW itu bersembunyi sebelum hijrah. Ya, orang-orang itu pada sholat di situ, ya, dan lakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya pada tempat tersebut. Namun kalau yang dilakukan di sini, misalnya tempat yang Nabi SAW perintahkan kita beribadah di situ, seperti misalnya orang yang sesudah tawaf. Setelah tawaf keliling Ka'bah 7 kali, setelah itu ada syariat melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bekas jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi diperintahkan, misalnya disebutkan dalam ayat wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat kalian. Makam yang dimaksud sini adalah bekas kaki Nabi Ibrahim alaihissalam di situ. Nah, kita diperintahkan untuk jadikan tempat tersebut sebagai, di belakang tempat tersebut sebagai tempat sholat. Nabi sholat di situ, kita sholat di situ karena ada apa? Perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Sabtu itu pergi ke Kuba untuk melaksanakan sholat, ke Masjid Kuba untuk melaksanakan sholat. Maka ada anjuran juga siapa yang pergi dari rumahnya kemudian dalam keadaan bersuci menuju ke gua, menuju ke Masjid Kuba, maka dia akan mendapatkan pahala besar di situ. Ya, dia akan mendapatkan pahala besar di situ. Nah, ini juga menunjukkan kita tuju adalah tempat. Ya, kita menuju di situ adalah tempatnya. Adapun tadi bekas-bekas peninggalan para nabi, tempat yang Nabi SAW singgah di situ, atau ada pohon yang Nabi SAW pernah berbaiat di situ, ini semua tidak dijadikan tempat yang kita harus mampir juga di tempat tersebut. Ya, pernah ini terjadi di masa Umar bin Khattab, atau ini pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana orang-orang menganggap tempat-tempat seperti itu. Ya, kemudian yaitu mereka dahulu itu mengagungkan tempat-tempat tersebut, yaitu sebagai misalnya ada pohon yang digunakan untuk berbaiat. Maka orang-orang juga datang ke tempat tersebut untuk mengagungkan tempat tadi supaya dapat berkah. Maka Umar ketika itu mengatakan hadis Nabi SAW, atau beliau itu mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum annahum tattabi'u athari anbiya'ihim, annahum tattabi'u athara anbiya'ihim. Sesungguhnya umat sebelum kalian itu bisa celaka karena mereka mengikuti bekas-bekas peninggalan para nabi mereka. Yaitu ketika di situ ada pohon yang diagungkan, ya, dalam baiat, maka orang-orang pada datang ke pohon tadi. Maka ketika itu Umar perintahkan supaya pohon tersebut ditebang. Biar apa? Biar tidak dijadikan tempat untuk napaktilah seperti tadi. Maka bedakan dua hal. Ya, ada tempat yang pertama, tempat yang kita disyariatkan untuk kunjungi tempat tersebut, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kunjungi, maka kita boleh mampir di tempat tadi. Namun ada tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma sekedar mampir saja, ya, sebagaimana manusia ya mampir tempat tadi, dan Nabi tidak perintahkan manusia untuk mampir di tempat tersebut, maka tidak perlu kita mampir ke tempat tadi. Maka ini berlaku untuk para nabi. Kita tidak boleh seperti itu, apalagi orang-orang yang berada di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada wali songo mampir ke masjid ini, wah, kita mampir lagi di situ, ini tidak ada tuntunan. Ya, ada gua lagi yang dihampiri misalnya, ya, oleh orang-orang soleh, oleh Pak Kiai, ya, itu juga kita tidak ada tuntunan mampir di situ, karena ini dengan Nabi saja tidak, apalagi dengan orang-orang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara masail jahiliyah lagi adalah ittikhazuhum liwasa'i syirki, yaitu menjadikan perantara-perantara menuju syirik. Contohnya di sini yang disebutkan tentang masalah kubur. Apa yang menjadi perantara menuju syirik di sini yang dijadikan ya perantara menuju syirik ya, yang berkaitan dengan kubur, yaitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu ittikhazu suruji alal kubur, memasang lampu-lampu penerangan untuk kubur. Yaitu dijadikan situ ada lampu, lentera, atau dari obor misalnya, atau dari lampu listrik. Tujuannya apa? Supaya orang-orang bisa berziarah di situ. Intinya ini dilakukan untuk menerangi kubur. Di sini tidak dibolehkan, karena hal-hal semacam ini li'anna hadza min asbab syirki, seperti ini menjadi sebab seseorang yang terjatuh pada kesyirikan. Atau ini menurut sebagian ulama, mereka ketika mendefinisikan syirik kecil, mereka menjadikan amalan seperti ini masuk di dalamnya. Karena syirik kecil menurut sebagian ulama, syirik kecil itu adalah setiap perantara menuju syirik. Ya, setiap perantara menuju syirik. Maka ini masuk ke dalam syirik kecil. Berarti yang dicontohkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah perantara menuju syirik. Maka yang dimaksudkan dengan beliau di sini adalah wasail ila syirki, yaitu perantara menuju syirik. Nah, ini tidak dibolehkan, bahkan disebutkan dalam hadis la'anallahu za'iratul kubur wal muttakhidhina 'alaiha al masajid wa syurut, yaitu Allah itu melaknat orang yang menziarahi kubur, wanita-wanita yang menziarahi kubur. Maksudnya di sini adalah sering-sering menziarahi kubur. Kalau sekali tidak ada masalah untuk wanita untuk menziarahi kubur. Kemudian yang menjadikan masjid, ya maaf, yang menjadikan kubur itu seperti masjid, yaitu ada ibadah-ibadah di situ, dan juga menjadikan kubur dijadikan penerangan-penerangan, dipasang penerangan-penerangan di situ. Kalau di sini dikatakan dilaknat, berarti perbuatan yang disebutkan di sini wanita yang sering ziarah kubur atau menjadikan kuburan sebagai masjid, ada tempat ibadah di situ, atau menjadikan kuburan di situ dipasang lampu-lampu, ini adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang. Kalau menjadikan kubur sebagai masjid, ya di sini seperti menjadikan sholat khusus di situ, ya seperti misalnya menganggap ketika datang ke kubur para wali dianggap sebagai ya tempat yang paling bagus dilakukan di situ, di kuburnya dilakukan sholat. Nah, ini adalah suatu kekeliruan. Juga yang dimaksudkan sini adalah di atas kubur atau di daerah kubur itu dibangun masjid-masjid. Atau misalnya wasiat dari sebagian yang punya tanah memerintahkan misalnya kalau dia meninggal dunia tolong di ya dikuburkan di halaman masjid, terutama di balik arah kiblat. Jadi di sini arah kiblat masih satu halaman dengan masjid yang dibangun kuburnya di situ. Nah, ini juga yang dimaksudkan menjadikan kubur ya, menjadikan kubur tadi dijadikan sebagai masjid. Atau di sini yang menjadi perantara menuju syirik, yaitu menjadikan kubur itu diberikan penerangan-penerangan. Nah, ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW, dan juga ini dilarang di masa Nabi SAW. Termasuk juga yang dilarang di sini menjadikan kubur, yang termasuk berlebihan juga adalah meninggikan kubur atau memberikan bangunan di atas kubur. Karena Nabi SAW itu mengatakan la tada qabran musyrifan yani murtafian illa sawaitahu. Ya, janganlah kalian itu meninggalkan kubur itu meninggi kecuali kubur tersebut itu diratakan. Artinya yang dibolehkan oleh para ulama cuma satu jengkal saja, itu sudah yang paling maksimal. Tidak dibuat di atasnya itu ada bangunan, tidak dibuat itu menonjol meninggi, atau diberikan ornamen-ornamen atau ataupun hiasan-hiasan seperti keramik atau kijing dan seperti itu tidak ada ya dibolehkan di dalam agama ini. Kemudian termasuk berlebihan lagi ya, ini yang disebutkan pada Masail ke-83 ukufum indal kubur, yaitu bersemedi atau beritikaf di sisi kubur. Yaitu itikhazul kubur a'yadan, yaitu kubur tadi dijadikan sebagai a'id. Apa yang maksudkan menjadikan kubur sebagai a'id? Itu ada dua pengertian. Yaitu yang pertama, a'id di sini yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan waktu, yaitu menjadikan tempat yang sering dikunjungi pada waktu atau momen tertentu. Seperti misalnya apa? Sebelum Ramadan dianggap istimewa untuk ziarah kubur pada bulan Ruwah. Ya. Gadran, ya, Nyekar. Ini termasuk di dalamnya. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jauh-jauh hari, sudah dari dulu itu beliau sudah ingatkan terjadi. Kemudian yang kedua, Aid Makani, yaitu menjadikan kubur tadi sebagai tempat orang berkumpul di situ setiap tahun atau pada momen-momen tertentu. Kalau tadi dikunjungi pada waktu, kalau ini dikunjungi orang-orang berkumpul di situ. Yaitu bisa jadi ya kubur tadi itu dijadikan tempat itikaf atau bahasa pesugihannya itu semedi di situ, ya. Ini meditasi. Termasuk sesuatu yang terlarang atau meditasi di situ, ya, tunggu wangsit, ya, tunggu dapat ilham, ya, biar cepat suki misalnya di kuburan atau di tempat-tempat keramat tadi. Ya. Padahal kalau kita lihat yang Nabi SAW katakan, beliau katakan, la taj'alu qabri 'idan, janganlah jadikan kuburku itu sebagai 'id, yaitu tempat ngumpul-ngumpul. Ini untuk kubur Nabi. Kubur Nabi tidak boleh dijadikan sebagai tempat itad yang diagungkan dengan orang-orang berkumpul di situ pada momen tertentu atau sering kalinya itu dikunjungi. Ini kubur Nabi enggak boleh, apalagi kubur-kubur orang-orang di bawah Nabi, apalagi cuma sekedar kiai ataupun ya orang soleh biasa. Kedudukannya jauh dari Nabi SAW jelas sangat-sangat tidak dibolehkan. Kemudian Nabi SAW katakan, "Wasallu alayya haitsu kuntum." Bersalawatlah kepadaku di mana saja kalian berada. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, walaupun kalian di Andalus, di Spanyol sana, tetap juga salawatnya nyampe pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum tablughuni, kalian mau berselawat di manapun tetap juga akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadikan, yang dimaksud dengan menjadikan kubur Nabi SAW sebagai aid tadi, tempat ngumpul-ngumpul di sana, tempat bersemedi, meditasi di sana, atau ya tempat ini jadikan tempat istimewa untuk ziarah pada haul misalnya, atau pada momen-momen tertentu. Kalau kubur Nabi SAW itu biasanya itu pada malam Maulid Nabi dijadikan tempat yang kunjungan oleh orang-orang dari Pakistan atau India. Atau dikubur itu dijadikan tempat untuk menyembelih sesuatu, menyembelih hewan, ya mungkin ditujukan kepada orang soleh dan seterusnya, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu juga dalil yang lainnya menunjukkan bahwasanya yang menjadikan kubur seperti itu dilarang. Pernah ada seorang itu yang mau menunaikan nazar itu bertanya kepada Nabi SAW. Itu dia bernazar untuk menyembelih unta di buana. Kemudian ketika itu dia tanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW tanya, hal kana fiha wasan min ausanin jahiliyah yu'bad, apakah di situ ada sesembahan orang jahiliyah yang disembah? Kemudian mereka menjawab, la, tidak ada. Kemudian Nabi tanya lagi, hal kana fiha idun min ayadihim, yastami'una fi. Apakah di situ ada aid di mana orang-orang jadikan kubur tadi sebagai tempat ngumpul-ngumpul pada momen tertentu? Mereka jawab juga la. Berarti seandainya ada, berarti tidak boleh melakukan penyembelian di situ. Artinya tidak boleh melakukan ibadah di tempat semacam tadi, termasuk juga di sini nazar. Kemudian ketika dijawab tidak ada juga, maka Nabi SAW perintahkan aufi bin nazrik fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyatillah. Tunaikanlah nazarmu itu karena tidak ada nazar untuk sesuatu, tidak ada nazar dalam rangka bermaksiat pada Allah. Begitu pula wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Begitu juga tidak ada nazar bagi ya sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Jadi tidak boleh di sini menjadikan kubur-kubur tadi sebagai tempat yang khusus untuk ibadah seperti itikaf, semedi atau meditasi semacam itu. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan kubur lagi, masalah yang ke-84, taqarrubuhum ilallahi bizawahi indal kubur, yaitu mendekatkan diri pada Allah dengan menyajikan sembelihan di dekat kubur atau di sisi kubur. Ya, yang dimaksudkan sini adalah azabu indal kubur, menyembelih di sisi kubur. Ini termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah. Dan kita ingat atau perlu pahami bahwasanya yang namanya sembelihan itu adalah ibadah yang boleh ditujukan pada Allah. Fasalli rabbika wanhar, yang Allah katakan salatlah kalian dan menyembelihlah. Salatlah kalian untuk Rabbmu, untuk Allah, dan menyembelihlah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau salat ditujukan untuk Allah, maka sembelihan juga ditujukan untuk Allah. Maka sembelihan di sisi kubur ini bisa dirinci menjadi beberapa. Yang pertama, iza kana ta'ziman laha faza syirkun akbar. Jika menyembelih di sisi kubur ini untuk mengagungkan orang yang berada dalam kubur, untuk mengagungkan penghuni kubur. Kalau seperti ini kata Syekh Shalal Fauzan, terjatuh dalam syirik akbar. Ya, jadi kalau untuk mengagungkan penghuni kubur, seperti wali yang mati dalam kubur, seperti orang soleh yang mati, maka itu termasuk syirik akbar. Kemudian yang kedua, iza kana ta'ziman lillah, bentuknya mengagungkan Allah, walakin fa'alahu 'indal qabri yazun annahu masyru'. Yaitu dilakukan tadi sembelihannya di sisi kubur namun dalam rangka mengagungkan Allah, namun menganggapnya lebih utama dilakukan di sisi kubur. Dan dia anggap itu disyariatkan. Maka Syekh Shalal Fauzan katakan seperti ini adalah bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunannya dan perantara menuju kesyirikan. Maka tidak boleh dilakukan seperti itu pula. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya tidak dengan kubur, yaitu menyembelih untuk sekedar untuk dimakan dagingnya, atau menyembelih untuk memuliakan tamu. Dengan ketika nyembeli itu tadi menyebut nama Allah, maka seperti itu tidaklah masalah. Ya, karena itu bagian dari adat, bukan ibadah. Yang penting ketika menyembelinya tetap membaca bismillah. Kemudian ada yang keempat, menyembelih di sini dilakukan untuk udhiyah, kurban. Ya, atau untuk akikah. Ini dimaksudkan untuk ibadah. Maka yang semacam ini, yang terakhir ini termasuk bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpahala. Dan nanti akan kita bahas selanjutnya, yaitu pertemuan berikutnya, masalah yang ke-85, 86, yaitu ihtifazhum bi asaril muadzimin, yaitu melestarikan ya bekas-bekas peninggalan budaya. Ya, itu termasuk sifat jahiliyah. Ya, berarti kena semuanya di sini.